إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وحولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال رضي الله عنه والسادة العالمين اجتمعوا فأجمعون أولادهم سيرتهم وما هم عليه، فجاءهم الإحياء وقالوا لو الإحياء فقالوا هذا الذي نريده. وبعد جاء الحبيب عبد الله الحداد نخب الإحياء وطرح النزبت في كتبه الزينة السالة وسنة الحيدروس ضمن على الحال على الله الكاتب الكاتب الأحياء لكاتب الأحياء بجنة والحبيب أحمد بن عمر بن سمين ضمن من كتب 40 نسخة من خطبة الحبيب طاهر بن حسين بن جنة. وقال أنا جاء إلى شمام عبد الله بن عمر بن يحيى وحضر في المسجد وقت الصلاة، ولما أقيم الصلاة طلبوا من الحبيب عبد الله بن عمر يصلي إماما فدخل والحبيب أحمد بن عمر حاضر. فلما دخل المحراب قال من هذا؟ وقال له عبد الله بن عمر. وقال له اصبر بقى نسمع فاتحتك خاف شيء فيها. فجأة الحبيب عبد الله بن عمر بين يدي الحبيب أحمد بن عمر مثل الأسد ولم يتحرك له خاطر، وقرأ الفاتحة بالتمام والكمال. فلما أتمها قال له قم الآن صلي بنا، وهذا كله من شيبتنا تعليم لنا وتأديب. وهذا عبد الله بن عمر الإمام العظيم، كانوا أهل إنصاف مع العظيم البعض رحمهم الله ورضي عنهم. dikatakan kitab Ihya ini adalah kitab yang istimewa. Para salaf kita menganjurkan bahkan mewasiatkan untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin. Dan yang kedua menganjurkan untuk berziarah kepada Nabi Allah Ta'ala. Dari pembacaan kitab Ihya mereka mendapatkan banyak keberhasilan. Para salaf kita mengumpulkan anak-anaknya dan membacakan juga sirah sejarah daripada datuk-datuknya. Begitulah terus-menerus membimbing, menasihati sampai ketika ditemukan kitab Ihya Ulumuddin, maka mereka menyatakan bahwa tarikhah mereka secara bahir adalah sebagaimana diatur dalam sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi mulai Sunan Muhajir itu Ahmad bin Isa, mereka itu mendidik anaknya, dikumpulkan mereka, kamu harus begini, kamu harus begini, nasihati terus begitu. Ketika sampai pada mereka kitab Ihya Ulumuddin, khalas semua bisa baca sendiri, ada di rumah masing-masing. Ihya adalah menjadi satu tariqah secara bahir daripada para sadah al-alawiyin. Kemudian datang Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kitab Ihya ini diambil intisarinya dibuatkan kitab An-Nasaih Diniyah dan juga kitab-kitab yang lainnya dengan cara yang sangat indah dan gamblang. Karena itu kita kalau ingin mengetahui intisari kitab Ihya, baca kitabnya Habib Haddad. Itu adalah intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin. Sampai dikatakan oleh Habib Abdurrahman As-Sigaf, "Man laisa man lam yaqra al-Ihya la ya'rifu al-Haya." Siapa orang yang enggak baca Ihya, dia tidak kenal haya, rasa malu kepada Allah. Ada lagi menyatakan من لم يجرأ الإحياء فليس من الأحياء. Siapa orang yang tidak baca Ihya, dia bukan termasuk makhluk hidup. Bangke berarti. Ada lagi yang menyatakan, لو بعث الله الموتى لما أوصى الأحياء إلا بالإحياء. Kalau seandainya Allah menghidupkan lagi orang yang mati, mereka banyak mewasiatkan baca kitab Ihya wahai yang masih hidup. Kitab ini adalah kitab yang berkah sekali. Hampir di setiap daerah para habaib membuat qiraat Ihya ini sebagai wirid amal kebiasaan. Kalau kamu lihat di Pasuruan di sini, kemudian di Bangil juga ada, di Surabaya juga ada, di Gresik juga ada, di Solo juga ada, di mana-mana ada, di Hadramaut, di Jeddah, di semua mereka betul-betul hatinya condong dengan kitab Ihya. Abu Haddad menyatakan di Ihya Ulumuddin tahya qulubuna wa yukshafu anna ghammuna wa kurubuna. Dengan membaca Ihya Ulumuddin hidup hati kami dan hilang rasa sumpek kami dan kegelisahan kami. Sampai beliau menyatakan, muallifuhu ustaduna wa tabibuna, yang mengarang kitab Ihya adalah ustaz kita dan dokternya kita. Ini tadi Imam Al-Ghazali. Beliau menulis kitab Ihya ini namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Karena melihat manusia sudah cenderung menganggap ilmu itu adalah yang menguntungkan ketika menghadapi pejabat untuk mencari muka kepada mereka, atau ilmu itu adalah yang bisa dibuat untuk berceramah dengan mengatur kata-kata yang indah mencari perhatian manusia dan pendengar, atau ilmu adalah yang bisa mengkais harta, dapat hadiah sana, dapat hadiah sini, pemberian sana, pemberian sini. Tapi ilmu yang dikatakan ilmu yang manfaat, ilmu yang dinyatakan khusyah, takut kepada, yang bisa membuat orang takut kepada Allah, jauh daripada maksiat, ilmu yang jadi warisannya para nabi dan para rasul, ilmu yang disebutkan nafi', itu udah dilupakan. Ilmu yang buat orang itu zuhud daripada dunia, itu udah tidak diperhatikan. Karena itu dibuatlah kitab Ihya Ulumuddin. Banyaknya orang menyatakan ilmu, padahal dengan ilmu dari orang yang semakin cinta dunia, gila kedudukan, cari kehormatan dan macam-macam, dibuatlah kitab Ihya Ulumuddin, penghidupan kembali ilmu-ilmu agama. Dulu ada seorang Amir, Amir itu gubernur ya, alim besar, namanya Ibn Hirzihim, Ali Ibn Hirzihim. Dia gak cocok sama kitab Ihya ini. Dia perintahkan semua yang ada kitab Ihya harus dijaga. Begitu hebatnya bencinya sama kita Ihya, sampai digeledah semuanya itu. Lemari-lemarinya para santri, pondok-pondok, digeledah. Akhirnya, satu malam mimpi dia. Nabi bersama para sahabatnya. Dia bertemu dengan Nabi dengan para sahabatnya. Kemudian datang Imam Ghazali menyerahkan kitab kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tulisanku. Dilihat sama Nabi, Nabi senyum, Nabi senang, bagus, bagus. Kemudian Imam Ghazali menyatakan, ya Rasulullah, ini orang mencaci-caci aku, ini orang menuduh aku sesat, ini orang menuduh aku menyelewengkan ajaran. kemudian aku minta orang ini ditakzir ya Rasul. Aku minta hakku. Akhirnya Nabi mengambil rotan atau pecut begitu, dicambuk itu orang. Dia minta maaf, maaf ya Rasul, dicambuk. Karena memang hal yang demikian itu adalah hak daripada penuntut. Sampai cambukan kelima, Sayyidina Abu Bakar menjadi penengah, ya Rasulullah, mungkin tujuannya baik, tapi salah caranya. Ini orang tujuannya baik. Akhirnya ngomong sama Imam Ghazali dalam mimpinya itu. Ghazali, maafkan dia. Dia tujuannya bukan musuh dengan kamu. Dia berpendapat tapi salah. Akhirnya Imam Ghazali menyatakan, saya maafkan ya Rasul. Hah? Itu semua dengan usahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian orang itu bangun dari tidur, bangun dari tidur, dia kaget, terasa bekas cambukan yang dicambuk oleh Nabi. Bahkan dibuka punggungnya, ada di situ bekas cambukan yang apa, bekas selelet merah itu. Sakit betul. Sampai akhirnya dia sholawat dengan Nabi itu dan ini, dan dia membaca kitab Ihya lagi. Nggak lama dia mimpi Rasulullah, ketemu dengan Nabi, minta didoakan, diusap sama Rasulullah SAW, dan akhirnya sembuh itu orang. Tapi seleretnya masih ada. Sampai waktu mati yang mandikan itu melihat masih ada itu. Ini adalah apa namanya, cerita ini juga diceritakan oleh Habib Ali Al-Idrus kalau nggak salah. Jadi ini bukan main-main. Imam Ghazali itu mendapatkan kedudukan yang khusus pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita harus paham, Imam Ghazali bukan orang Arab. Imam Ghazali bukan orang Arab, dan Imam Ghazali ini bukan turunan ulama besar. Abahnya Imam Ghazali itu Ghazal, tukang buat kain gitu. Dia bayaran murah, bukan direktur. Enggak ada titelnya sama sekali. Cuma keluarga cinta Rasulullah. Namanya Ghazali itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Saking cintanya dengan Nabi, sampai anak cucu dinamakan Muhammad itu. Bapaknya Imam Ghazali itu setiap ketemu dengan orang yang wali istiqamah, ahli ibadah, nangis dia. Dia mohon kepada Allah, ya Allah. Dia menyesali dirinya, nangis. Kenapa aku tidak bisa menikmati ibadah seperti orang ini? Kenapa aku tidak bisa istiqamah, giyamullah, seperti orang ini? Dia menangis, setelah menangis dia mohon sama Allah, ya Allah. Kalau aku tidak bisa menjadi walimu, orang yang dekat kepadamu, maka karuniakan kepada aku anak yang bisa menjadi walimu, menjadi orang yang dekat kepadamu. Itu yang diminta. Kalau bertemu dengan orang yang ngajar, ngajarnya itu bagus, masuk dalam hati, nangis dia. Nangis dirinya, kenapa aku dulu gak belajar, gak menggali ilmunya Nabi. Kenapa aku tidak bisa menjadi pewarisnya Rasulullah. Setelah itu dia mohon kepada Allah, ya Allah, kalau aku tidak bisa menjadi ulama, menjadi pewarismu yang manfaat kepada umat, karuniakan kepadaku anak yang bisa menjadi ulama, mewarisi ilmu yang manfaat. Dikasih dua anak. Yang tua dikasih nama Muhammad, jadi Imam Ghazali, orang istiqomah, orang dekat kepada Allah. Yang kedua jadikan ahli ceramah, ahli nasihat, adiknya Imam Ghazali, adik atau kakaknya. Masya Allah, ikhlas dalam nasihatnya. Beribu-ribu orang yang maksiat bertobat setelah mendengarkan ceramahnya. Bahkan banyak sekali orang yang tidak Islam tertarik dengan Islam setelah mendengarkan keterangannya. Itulah Imam Ghazali. Kemudian diceritakan di sini Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini ulama besar ini. ketika masuk ke kota Syibam, dia masuk ada di masjid, azan masjid, dan dilaksanakan iqamah sholat, mau melaksanakan sholat. Para makmum meminta Abdul Habib Abdullah bin Umar bin Yahya untuk jadi imam. Ketika akan masuk jadi imam, ditegur sama Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Sini, kau. Udah genah bacaan Fatihahnya. Saya duduk. Dites dulu sebelum jadi imam. Ini ulama besar ini. Dites. Tawadhu Habib Abdullah bin Umar. Habib Ahmad bin Umar bin Sumait ini orangnya sudah tua. Alama juga. Baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Bagus, bagus bacaan kamu. Udah, boleh jadi imam kalau sekarang. Silakan maju jadi imam. Begitu orang dulu. Ditegur mau. Itu pun menerima dengan adab. Dan pilihan orang jadi imam. Gak semua orang bisa jadi imam. Kadang-kadang imam seumur hidup. Kadang-kadang udah perot semuanya, tetap disuruh jadi imam. Gak fasih suruh jadi imam. Pilih orang yang paling bagus bacaannya, paling ngerti, paling warok, paling soleh, paling istiqomah. Begitu seharusnya. Bagaimana? Habib Abdullah bin Umar pun, bin Yahya masih dites padahanya sama Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Itu semuanya satu pertanda. Urusan sholat adalah urusan prioritas. Dan itu harus betul-betul dicarikan yang terbaik untuk memimpinnya, untuk menjadi imamnya. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa mendapatkan manfaat daripada bacaan Ihya. Dan juga kita harus persiapkan kalau mau tampil di hadapan masyarakat khususnya untuk sholat dengan bacaan yang fasih. Dengan bacaan yang tepat, makharij hurufnya yang tepat, sehingga sholat kita adalah sholat yang diterima oleh Allah karena sempurna dalam zahirnya, dan juga kita berusaha menyempurnakan dalam batinnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد الله صلى الله عليه بدا لي من عظيم العطاء ما قد بدا لي وحسن الظن فيمن دعاني راس ما وفي أعطى باب ندى حطى رحالي وهانا منتظر فضل وهابي النوالي ألا يا الله يا رب يا حتى بعد ضمبا يفعلي شر حالي فيا ذا الجود يا رب يا مولى الموالي يا الله ويا معطى العطايا عظيمات الجزال أذقنا بعد عفوك وأصلح كل بلي وجملنا ويسر لنا سبل الجمال ألا يا الله يا رب بعدا وما وهبنا صال منار سجي وأقبال سؤالي وعلمنا علوم السلاطين الرجال ووفقنا لما ترتضي في كل حال وحببنا إلى المصطفى مولى بلالي ألا يا الله يا رب يا عليم بحالي عسى بعدا بالعناية وتسديد المقالي وبلغنا مدام الرضا يا ذا الجلال وحققنا بسرق اللجاء والإبتحال وسامحنا وأنعم علينا بالوصال ألا يا الله يا رب يا عليم بحالي عسى بعدا وقرب كل بعد وجدد كل غالي وحقق كل قصد لنا يا خير والي على بابك وقفنا بوصف الامتثال ومن رجواك نرجو العطاء يا ذا النوالي ألا يا الله يا رب يا عليم بحالي عسى بعدا فيا رب استجب دعوتي واحمل ثقالي على ظهري من الوزر امثال الجبال عسى بالموت المجتبى عيني الرجال يصير الوزر حسناتي والمرذول غالي ألا يا الله يا رب يا عليم بحالي عسى بعدا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلوماتكم مداد كلماتكم كلما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم صل افضل صلاه نرت على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم صل افضل صلاه نرت على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقينا وبقينا وضربات لنا بديننا مع القدر وذكاء رب وفقنا وفقهم لما تصدي قولا وفعلا كراما وارزقنا كل حلالا دائما واقل ارقياء علماء بالخير نقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل عيون واقرا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا رسل من واغفر رسل انت اكرم الاثر وصلاه الله خاص المصطفى اما الى الحق دعانا والوفاء بكتاب دين الناس شفاء وعلى الاعداء كرام شرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصالح في رضاك ولا تولنا وليا بالواك واجعلنا ممن خلق رعاتك واحفظ من الظالم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله اليك اتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي.